yang wajar. Jangan beli 100 untungnya 1 juta segitu. Kelebihan itu. Ya kan? Enggak kayak gitu. Ya kan, jadi ya wajar-wajar sajalah. Jangan sampai mendolimi seseorang seperti itu. Jadi bukan sekedar permasalahan untungan juga, tapi ada untungnya tidak seberapa tapi dia nimbun. Nah, ketika dia nimbun dia mempermainkan apa? Harga. Itu pun tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Islam namanya al-ihtikar seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oh, 1, 2. Silakan. Iya. Biasanya kan kita suka melakukan kecurangan kecil seperti kecurangan absen dalam bekerja. Mengurangi jam kerja boleh nggak sih, Ustadz? Baik, ini pertanyaan bagus. Karena bukan sedikit yang seperti ini, banyak betul. Yang seharusnya jam 6, pulangnya jam 3 kan begitu. Insya Allah jangan kemana-mana, kita akan jawab setelah yang berikut ini.